Selagi aku bernafas, aku tak akan berhenti untuk terus menanti dia pulang. Ku bermohon bawa anginmu itu saja daya termampu kena cinta sekuat manapun takkan melepasi cintamu yang suci. Menanti mengharapkan kasih kembali semua cinta yang telah ku beri hanya kepadanya tak mungkin berganti memang dia yang ku cinta. Cintamu yang suci.